padamu Rabbi di bulan suci ini. Ramadan memanggilku, berharap hidayahmu. Ku alami semua hidup tercabik nista, semua kepahitan diriku di masa lalu. Masya Allah Rabbi, Rabbu kalam izati. Begitu pemurah dan maha pengampun, ya Allah, kau tak murkai. Putuskan rizkiku, nafasku di dunia, ya Allah, dan ku sandarkan niat berpuasa menggapai ridomu, ya Allah, hidayah dari ma amruhu idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. La ilaha. Tiap awan memiliki tepian perak. Segala persoalan ada maksud dan tujuan demi kebaikan bagiku. La ilaha. Perbuatan apa dan dosa apapun dalam menistai agamaku, Allah tidak pernah menghancurkan tulangku. Dalam setiap helaan nafas yang masih kumiliki hingga hari ini, ampuni aku ya Allah, ampuni aku agamaku, ampuni aku ibu bapakku. Ku insyafi semua dalam hikmah Ramadan hari ini. Kau telah tunjukkan betapa agungmu cintai diriku, ya Allah, kau tak murkai. Pendosa padamu, ya Allah, Ramadanku ini, betapa syukurku kau beri nikmatmu, ya Allah, hidayah bagiku, insyafi dunia wal akhirah.